non-stop tiang ziarah setiap hari non-stop. Puluhan bis truk, apalagi kalau Jumat lagi aja takut ziarah. Begitu masuk, salamullah ya sadah binar rahman ya ghasyakum ibadullah jinakum kasatnakum talabnakum. Isyarah ziarah, salam ziarah. Duduk rombongan berapa bis, Fatihah wa Yasin, sana tahlil, sana selawat, sana membaca tasbih. Saya kagum, ya Allah, wong ning jero kubur masih bisa ngejak wong tahlilan nauhidna marang Allah Subhanahu wa taala. Orang di dalam kubur masih bisa ngajak orang bertasbih, membaca solawat, membaca Quran. Tidak ada yang ziarah ke Wali Sembilan joget-joget lalu di situ minum-minum, makan-makan seenaknya. Tidak ada. Kita ingin mengumpulkan habis maghrib sebagai orang yang dituakan saudara-saudara kita, anak-anak saudara-saudara kita, entah adik perempuan, entah dari anak adik lelaki. Ayo kumpul ponakan-ponakan tiap Jumat sekali atau dua Jumat sekali. Tahlilan malam-malam habis maghrib, diajak kirim Fatihah. Sama siapa? Sama eyang-eyangnya. Kirim Fatihah kepada paman-pamannya, pakde-pakdenya yang sudah tidak ada. Sulit untuk bisa mengadakan. Lalu pagi hari kita ajak ke kuburannya, kenalkan, ini loh Mbah Putri, ini loh Mbah Kakung, ini loh Pak Demu, ini loh Pak Lekmu yang telah meninggalkan anak sekian, kamu biar tahu bahwa si A, si B itu sudah tidak ada bapaknya. Tolong kamu dekatin dia, kamu dekatin dia karena kemampuannya, kamu yang sedikit jadi ada kemampuannya. Coba ditepungkan, kenalkan. Coba. Lalu kita tiap malam Jumat atau dua Jumat sekali. Tahlilan tidak cukup hanya kita kiai-kiai sepuh yang ada di Sukaraja saja atau di Purwokerto saja. Tidak, coba kita kenalkan. Biar apa? Tidak kepaten obor. Supaya apa? Bangsa kita, umat kita tidak merasa bahwa merdeka Indonesia ini merdekanya bukan hadiah, tapi penuh perjuangan, berdarah, penuh pengorbanan, keluarga, tenaga, terbahkan jiwanya pun dikorbankan demi cintanya kepada bangsa dan tanah airnya. Kita tinggal mengenyam kemerdekaan itu saja, tinggal ngisinya saja semrawut. Eker-ekeran terus. Makanya saya ngomong, saya itu sebetulnya kalau melihat merah putih itu malu. Ya Allah, ya Rabb. Kayak orang adek dewek. Kayak penuh perjuangan. Di dalam merah putih itu penuh harga diri bangsa. Di dalamnya ada harga diri bangsa, kehormatan bangsa, walaupun tidak tertulis. Wong Islam sih ikut andil ahli sunnah wal jamaah. Yang ikut andil bukan sedikit. Nah ini. Tapi karena kita itu banyaknya kepaten obor. Orang tua-tua kita sudah jarang menceritakan bila hadrati Kanjeng Pangeran Diponegoro, Ki Mojo, Sentot Prawiro Tirjo, Tengku Umar, Cik Ditiro, Ibu Kartini, Cut Mutia, Cut Nyadin, Mbah Ki Abdus Somad, Mbah Ki Hasan Maulani, itu tokoh-tokoh pejuang semuanya, muridnya Mbah Abdus Somad Jombor, Ki Hasan Maulani termasuk yang dibuang ke Manado zaman Diponegoro. Mbah Ki Abdus Somad asli dari Banten beliau. Anaknya Ki Agim Seketi. Ayahnya adalah dari Seketi, Bumi Jawa. Tapi ibunya Duryah Banten. Itu gurunya Ki Hasan Maulani Lengkong Kuningan. Terkenal sampai ada kitab salawatnya. Cuma kita kan tidak tahu kan. Jarang yang mengerti. Itu satu contoh. Termasuk kesepuan-kesepuan di Sukaraja bukan sedikit yang masih turunan Jombor. minal ulama'i wassalihin, dan lain sebagainya. Cuma jarang yang menerangkan, jadi akhirnya kepaten obor. Boro-boro nasabnya sendiri tidak hilang. Kalau sudah terjadi hilang, fatihahnya kita khawatir. Bila hadratin bahbuh al-fatihah. Bila hadratin bah kiai fulan apal. Bila hadratin bah kiai fulan apal. Bila hadratin bah kiai apal. Bila hadratin pak de mulai apal. Paman mulai apal. Mulai yang pertama apal, mulai buyut. buyut, mulai canggah sudah mulai wa ilahadati bah eyang bah al-fatihah suwen. Ini yang terjadi karena apa? Kurang perhatian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah pentingnya kita kenalkan anak-anak kita. Tapi sekarang gimana? Wong delek potrete dhewek ning omah ben sarang-arang. La Diponegoro, wala Kiai Mojo, wala Sentot Prawiro Dirjo, wala Ibu Kartini, wala Bapak Jenderal Sudirman. Yang kemarin saja, apalagi Diponegoro terlalu lama. Coba boro-boro nomba Hasyim Asy'ari. La ilaha illallah. Ini melentur akhirnya. Kalau sudah meletur, sifat masa bodoh yang akan berlaku. Karena apa? Pudar merasa memilikinya kepada republik ini, kepada bangsa ini. Nah, dengan itulah kita bangkitkan. Coba Wali Sunan Ampel sampai sekarang masih bisa mempersatukan umat, masih bisa membuat pasar ekonomi kerakyatan, lingkupnya rame, dari pedagang-pedagang yang kecil-kecil rame. Ampel Gading, Ampel Suci, Ampel Dento, toko kitabnya sampai toko pakaian-pakaian busana muslim dan lain sebagainya di situ penuh. Hatta di situ yang ingkar maziaratul kubur, ingkar manakib, ikut jual kitab manakibnya. Loh, itu termasuk karomah luar biasa di Kanjeng Sunan Ampel. Nah, mestinya kita tanya, luwung sudah mati, beliau itu wafat 500 tahun, kok sampai sekarang masih bisa memberi makan yang hidup? Kita ini bisa apa? Coba di situ tidak ada Sunan Ampel, mana mungkin ramai? Sebab lo ini belum ke Maulana Syarif Hidayatullah. Separuh non muslim, separuh muslim. Yang non muslim dari kepercayaan, keyakinan, sampai lilinnya, benyannya, kecil besar, sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Hebat. Ngerti ziarah kepada Maulana Syarif Hidayatullah. Lalu itu kan masalah diterima dan itu urusan, bukan urusan kita. Tapi yang saya hargai, beliau ngerti ziarah, itu yang hebat. Itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu hebatnya. Lah di komplek kita yang muslim, rombongan-rombongan lain-lain lagi tidak sama. Kebetulan yang dipimpin waktu hari hanya Jumat Kliwon dipimpin oleh Mbah Kiai Abdullah Qasim. Ya, tahlilnya sama. Tapi nanti malam sudah lain lagi yang rombongan-rombongan. Yang tahlilnya panjang, yang tahlilnya pakai lagu, yang macam-macam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sing siji sak kelompok sak bis, sing sak bis malih rombongan sak ing Jawa Timur lagune beda malih. Innallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Yang belakang lebih ngebut. Innallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Sing mburi maning sejen maning. Innallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Sing mburi wis Allah Allah Allah Allah sembuh. Wetan malah yalah tem. Lanjut negatif, tapit tapi itu semua. Kompak rukun. Tidak ada yang saling intervensi sing tahlile. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang sebelahnya illallah. La ilaha illallah. Tahlile jam tepantep ki dadani nyung sesek. Biasa bae yang nyung kok cara gue. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah niku ta sampean. Tengkura tak kurang madep, kurang seret ngati, mangga mawon sampean no. Niku, kula mantep ing kados niki ki wong loro sing padu sing kelompok lain ningali. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rupanya kepancing juga. Kemani ngebun jari si muni. Illallah, la ilaha illallah. Lama orang kajak kita ya orang lihakeh. Orang ngebut, orang lihake. Tapi tidak ada sama sekali yang rame, gontok-gontokan, sama kompak rukun. Itu baru yang kecil-kecilan. Bagaimana kalau kita tawaf seluruh dunia, kulit macam-macam kulitnya. Ada yang bule, ada yang putih ngeplak, ada yang begini, ada. Tidak ada yang ribut. Yang madhabnya Syafi'i, Hambali, semua tawaf enak. Sing kejawel neng, kon ora weruh nyongki Syafi'i. Ya, disekul batal loh ya kowe. Kon ora weruh jare dhek sing wong kulit ireng sing Afrika, kon Syafi'i pan beli nyong weruh kon kena kol, kena apa kenal kon be ora. Tidak ada, kok enak semuanya tawafnya. Tidak ada. Mbok iya ini jadikan tauladan contoh untuk kita semuanya, bahwa beliau-beliau dalam kuburnya pun masih bisa menjadi tokoh pemersatu umat, menjadi tokoh pemersatu bangsa. Mestinya kita malu. Mestinya. Tinggal mengisi saja sebagai tanda bukti situs sejarahnya kita jaga hingga situs ini tidak hilang. Sama di dalam tentang masalah tentang ahli sunnah wal jamaah kita kembali. Dari semenjak Rasulullah SAW, para sahabatnya dinas di dalam Al-Quran, keistimewaannya para sahabat Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u alal kufar ruhama bainahum tarahum ruka'an sujadat yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Ini sahabat Rasul. Coba dari ahlil baitnya Nabi, innama yuridullah liyudhiba'ankum urusan ahlil bait wa yutahhirukum tathira. Ulama'nya pada waktu itu tabi'in. Dinas juga diangkat oleh sebab Al-Quran. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Innama yahsyallah min ibadihil ulama. Beliau-beliau inilah yang mengawal Al-Quran. Beliau-beliau inilah yang mengawal sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai menjadi akidah bagaimana mencerna di dalam isinya Al-Quran, mempunyai konteks, bukan dogma. Nah ini cara kula gampangan. Wit kelapa, beruh kelopo, singkat arane kelapa. Dari janurnya manfaat, bulunya manfaat, komplit. Baru satu kelapa saya unduh, banyu kelapane manfaat, degane manfaat, sampai air kelapanya buat apa? Sayur asin bisa, tepesnya untuk senian bisa, untuk keset bisa, belum batok kelapanya. Dan luar, ini ilmu luar biasa. Tapi kalau tidak bisa, ya taunya kelapa min kelapa ilal kelapa. Makanya niku mempelajari kelapa mawon mempunyai konteks apa maning Al-Quran. Loh, inilah sampai muncul bagaimana madhabul fikhiyah dipegang oleh orang empat. Madhabul hadis, Imam Bukhari sendiri madhab fikihnya masih ittiba Imamun Syafi'i. Imam Muslim Imam Syafi'i. Coba tur Imam Bukhari sendiri mengakui masih bermadhab. Beliau termasuk pengawal-pengawal Al-Quran supaya Quran tidak diterjemahkan hanya menurut pendapat akalnya sendiri. Sampai dibawa oleh siapa? Tokoh-tokoh ulama yang mencar dari India ke Hadramaut, sampai ke Mesir, sampai ke Afrika, sampai Al-Maghribi, sampai pula masuk ke daerah India, Pakistan, sampai masuk pula ke Indonesia. Itulah diantaranya dikawal. Untuk apa? Menyelamatkan firqotun najiyah. Maka dari itu, dengan adanya peringatan maulud tadi, ayo kita jaga akidah kita. Satu, jaga akidah kita. Jangan sampai akidah kita itu meleset, akidah kita itu meleot, kalah karo fulus. Ini kalau sudah ini bermain, yang tadinya hubul ulama, hubul aulia, ingkar dadak. Karena al-fulus yuhyin nufus. Nah, ini perlu dijaga ini mental kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah saya mengingat satu dasar orang kalau mencintai kepada Rasulullah, mencintai para ulama-nya, ini dasar pokok. Sebab Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, sejauh mana kita dikategorikan orang bercinta, orang yang mencintai, dikategorikan seorang mukmin, ya Rasulullah. Maka mata aku namu'minan shadiqan, ya Rasulullah. Sejauh mana kita dikatakan seorang mukmin yang benar-benar? Dijawab oleh Rasulullah, selagi kamu mencintai Allah, selanjutnya selagi mencintai utusannya. Di tengah-tengah ini ada satu hadisnya Rasulullah untuk memperingatkan kepada kita, juga untuk memperkuat kepada kita tentang mahabbah. Yang pertama, mahabbah diperkuat. Yang kedua, makna yang kedua, suruh hati-hati. Apa diantaranya? Wal yatafatun nasfil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Ini sengaja kemana-mana saya ulang karena ini nanti akan bukti nantinya. Kalau kecintaannya sama Rasulullah luar biasa, imannya semakin kuat. Tapi kalau kecintaannya sama Rasulullah melentur, jangan tanya, imannya pun semakin melentur. Nah, kalau imannya semakin luar biasa, mahabbahnya sama Rasulullah sebelum semakin tinggi, makin besar, imannya pun sama. Nah, kalau sudah cinta kepada Rasulullah, pasti cinta ahlil baitnya, sahabatnya, keluarganya, sampai kepada umat kita sendiri saling mencintai, atau tidak akan melihat aibnya, kekurangan antar kita sendiri. Karena apa? Cinta kita lebih besar. Tapi kalau kita cintanya melentur, ya wassalam. Itu diantaranya. Nah, tapi hadis ini juga memperingatkan untuk kita, kadar bobot seseorang di dalam berbangsa, bertanah air, tergantung kecintaannya kepada bangsanya. Kalau kecintaannya kepada bangsanya besar, cinta pada tanah airnya luar biasa. Kalau cintanya kepada tanah airnya luar biasa, pasti cinta kepada bangsanya luar biasa. Tapi kalau melentur kecintaannya kepada tanah airnya, pasti melentur kecintaannya kepada bangsanya. Ini tolak ukur. Wal yatafatun nasfil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati. Nah, bagi oknum-oknum manusia, oknum-oknum manusia yang ingin memecah belah umat ini, yang akan memecah belah bangsa ini, lenturkan kecintaannya, gerogoti kecintaannya kepada Rasulullah, kecintaannya kepada para al-ulama. Supaya apa? Jauh dengan ulama, jauh dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akan selalu memandang kekurangan-kekurangan kepada baginda Nabi, kekurangan kepada para sahabatnya, kekurangan kepada ahlul baitnya, kekurangan kepada al ulama wal auliya. Dia anggap kabeh kurang, kabeh kurang. Sebab apa? Kecintaannya melentur. Itu. Tapi kalau cintanya sempurna, saya kembalikan omongan tadi, melihat bagaimanapun tetap menyadari selain Allah tempatnya kekurangan. Tapi dengan tauhidnya yang luar biasa, itu yang menjadi menutupi kita. Semakin tebal kecintaan kita kepada Allah, tauhid kita semakin kuat. Itu diantaranya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini pentingnya kita tahu asal aja. Nah, bagaimana caranya kalau kita mau menghancurkan bangsa ini? Ya gampang. Adohke umat ini, jauhkan umat ini, bangsa ini, kepercayaannya kepada siapa? Kepada pemerintahnya, kepada bangsanya. Jauhkan kepercayaannya kepada TNI-nya, jauhkan kepercayaannya kepada Polri-nya, jauhkan kepada aparatur negara, jauhkan kepada PNS-nya, supaya apa? Selalu curiga, curiga, curiga, tidak percaya. Nah, mudah itu Indonesia untuk dihancurkan. Bila mana kita sudah mengetahui yang demikian, tolong, tolong, rong tolong, jangan membuat peluang, memberikan kesempatan bagi oknum-oknum manusia yang akan menghancurkan ahli sunnah wal jamaah, yang akan menghancurkan Indonesia ini. Jangan kita berikan peluang, rapatkan jajaran kita. Selaku ahli sunnah wal jamaah khususnya, umat Islam pada umumnya, dan selaku anak bangsa, jangan memberikan celah seujung rambut pun. Ingat itu. Saya khawatir nanti balak sing temurun mana. Ini yang saya khawatirkan, Pak. Semacam-macam mending TV ngoten pripun negara-negara lain bisa bikin masalah kendali, nuklir dan lain sebagainya, peralatan senjata yang ngetop dari Sputnik sampai tekan apa namanya pesawat terbangnya, pesawat tempurnya yang ngetop-ngetop, belum ilmu obat-obatan, ilmu kedokteran, kimiawi, alat-alat kedokteran yang serba canggih semuanya, belum ilmu pertaniannya. Kita masih diloloh baik, tanahnya subur luar biasa, apele apel luar, maaf bukan saya mencegah, tanahnya subur, kelengkengnya kelengkeng luar. Lah sing ora luar apa? Gula tok, gula Jawa, ayam wis candak ayam Bangkok, garame garame Inggris, berasnya beras Cempa. Ya, coba. Dikurumin. Tanah subur. Nyaingi gawe buah-buahan sitik baik rabuke sabar. Sebab yang saya khawatirkan kalau panjenengan kita sami sudah termanja dari buah-buahan dan lain sebagainya, nanti kita ketinggalan. Pertanian kita malah kita ditertawakan oleh bumi pertiwi sendiri. Lonyong sa subur mampu kayak dia, kon ora gelem mempataken nyong. Tertawa bumi pertiwi ini melihat kita. Begini kalau sudah begini, naudzubillah min dzalik. Coba. Maka dari itu tingkatkan kecintaan kita kepada al-ulama, kepada al-auliya. Mencintai bagaimana para sesepuh kita dengan republik ini, dengan bangsa ini. Hatta gedang sing ora apik keluaran mana? Negara kita. Bangga dulu. Dengan kebanggaan itu akan meningkatkan harga diri. Kalau kita sudah tidak menghargai karya hasil bumi pertiwi ini, jangan salahkan kalau bangsa lain menganggap sepi terhadap kita. Terserah. Tapi coba, gedang yang tidak baik saja kita hargai. Jangan nyekok. Iya Indonesia punya. Sing apik ilmu kulipan nurupira kok. Tapi isi aja cuma putut kayak kikonginnya. Kapak-kapak aja putut. Tapi produksi dalam negeri tertanah airnya macam-macam. Orang takut. Mengapa kita selalu kalah makan apel yang lain kita dengan bangganya? Gede-gede. Ketika kita makan apel malah asik. Kuntit kayak kecil kayaknya. Padahal punya kita sendiri itu khasiatnya lebih luar biasa. Tapi karena apa? Kita sudah nganggap enteng. Mana mungkin bangsa lain bisa menghargai punya produksi kita. Coba kalau kita menghargai semangat 10 tahun kita bisa mengejar ekonomi orang lain. Asal kita fanatik dulu terhadap bumi pertiwi ini. Hasil karya ini kita tingkatkan luar biasa. Insya Allah tidak kalah. Loh itulah. Itu pendidikan aulia-aulia semuanya dahulu yang ada di Indonesia ini. Mengapa beliau-beliau berhasil? Karena akhlaknya, penekanannya yang luar biasa. Saya to the point sebetulnya panjang sekali. Karena waktunya sudah 12:30 mungkin, jam 12. Maka dari itu, tolonglah para bapak, para ibu, kita gondelan sama ulama-ulama yang ada di dalam, yang sudah ada di Indonesia ini khususnya min ahli sunnah wal jamaah. Kita penuhi, kita pagari bareng-bareng umat ini, bangsa ini. Ayo kita tingkatkan kecintaannya. Bagaimana hasil karya produksi dalam negeri kita elu-elukan. Kita sebagai anak bangsa itu kewajiban untuk kita semuanya. Itu khususnya. Semoga dengan kita semangat dan mempelajari, mencintai para beliau, kita akan diberi taufik wal hidayah oleh Allah Ta'ala, turun rahmat dari Allah Ta'ala, barokah umurnya, barokah rezekinya, barokah putra-putrinya, menjadi hamba Allah yang soleh, tidak memalukan keluarganya, tidak memalukan kedua orang tuanya, tidak memalukan para gurunya, tidak memalukan bangsanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya minta maaf sebesar-besarnya apabila pembicaraan terlalu panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.